Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, menunjukkan Allah itu di atas. Ya. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Juga ada firman Allah, kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Berarti menunjukkan Allah di bawah bersama manusia. Mohon penjelasan. Taib. Yang pertama, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat Allah Subhanahu wa taala di atas arsy sebagaimana yang Allah kabarkan. Di atas langitnya sebagaimana yang Allah kabarkan, ya. Sehingga kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, wa anna Allah fi arsyhi fi sama'ihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya di langitnya. Meskipun itu bukan berarti Allah membutuhkan arsy-Nya, bukan pula berarti Allah membutuhkan langitnya, tetapi arsy dan langit itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan itu seperti manusia yang membutuhkan kursi atau membutuhkan tempat tidur. Iya. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy tidak seperti bersemayamnya manusia. Taib. Adapun nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya dari ulat lehernya, ulat lehernya sendiri, itu adalah ilmu, pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu lebih dekat. Ilmu Allah meliputinya melebihi ilmunya sendiri. Ya, artinya Allah lebih mengetahui kita dibanding kita sendiri. Iya. Dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Artinya apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi demikian penjelasan yang benar. Ya, bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf bahwa zat Allah itu menyatu dengan makhluk. Ini termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diterima secara syariat, tidak pula bisa diterima secara akal sehat. Ya, bagaimana mungkin Allah zat yang maha besar, yang suci, itu bisa menyatu dengan makhluk. Ya, berada di bawah, bersama makhluk. Iya, ini sesuatu yang tidak diterima oleh akal sehat. Bagaimana kalau makhluk itu pergi ke tempat maksiat, pergi ke tempat-tempat kotor? Iya, jadi yang dimaksud Allah lebih dekat kepada hambanya melebihi kedekatan dia pada dirinya sendiri adalah pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bukan zat Allah. Sedangkan zat Allah di atas arsy, ya, istiwa di atas arsy. Allah taala alam.